rasa bahagia saat jumpa. Oh, dengan dirinya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin tak ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, Instagramnya Avikila di follow juga. Instagramnya ya, A V I W K I L A. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you.